Saatnya berita siang. Assalamualaikum, Sederalun, berita siang edisi hari ini Selasa, 6 November 2018, dibacakan Ahyar dan V. Artega. Kecelakaan Lion Air PKLKP KNTT minta Boeing ambil tindakan. Pelaku teror paket bom Amerika Serikat dibawa ke pengadilan hari ini. Saudi mulai bangun reaktor riset nuklir pertama. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Loksmawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sidarulun, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Surjanto Cahyono meminta The International Transportation Safety Board Amerika Serikat dan produsen pesawat Boeing mengambil tindakan lebih lanjut terkait kecelakaan Lion Air PKLKP dengan nomor penerbangan JT610. Tujuannya agar kecelakaan serupa pada pesawat Boeing tak terulang di masa mendatang. CNN Indonesia melansir. Surjanto meminta demikian sebab terdapat 200 unit pesawat jenis Boeing 737 MAX 8 yang digunakan maskapai-maskapai lain di dunia. Diketahui Boeing 737 MAX 8 ini merupakan keluaran terbaru dengan mengusung beberapa kecanggihan teknologi dan desain yang lebih up to date dari seri lama. Ia menegaskan KNKT saat ini tengah menyelidiki dugaan penyebab Lion Air PKLKP celaka. Penyelidikan dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap pilot-pilot yang pernah menerbangkan Lion Air PKLKP maupun penelusuran data-data perbaikan yang dilakukan oleh teknisi selama ini. Sidarun, pelaku pengiriman belasan paket bom terhadap sejumlah petinggi Partai Demokrat Amerika Serikat, Cesar Sayoc, akan disidang di Pengadilan Federal Manhattan pada Selasa. Sidang tersebut merupakan yang pertama setelah kasusnya dipindahkan dari New York ke Florida. CNN Indonesia melansir. Sayoc dijadwalkan akan disidang pukul 10.00 pagi waktu Amerika Serikat. Sayoc ditangkap 26 Oktober lalu. Jaksa menuduhnya telah mengirimkan 16 bahan peledak rakitan kepada sejumlah tokoh seperti mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama, mantan Presiden Bill Clinton, mantan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton. Selain itu, paket bom juga ia kirimkan ke mantan Wakil Presiden Joseph Biden, miliarder George Soros, dan kantor CNN. Atas tuduhan tersebut, ia terancam hukuman penjara maksimal 48 tahun jika dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Ibu Sayoc, Madeline Sayoc, mengatakan cukup sedih dengan nasib yang menimpa anaknya tersebut. Apalagi menurutnya, anaknya mengalami sakit mental. Sidarun, Arab Saudi memulai pembangunan reaktor riset nuklir pertama mereka dengan upacara simbolisasi peletakan batu pertama oleh putra mahkota, Pangeran Mohammed bin Salman, pada Senin. CNN Indonesia melansir. Badan Pers Saudi melaporkan bahwa reaktor ini adalah salah satu dari 7 proyek yang diluncurkan oleh Mohammed dalam kunjungannya ke King Abdul Aziz City for Science and Technology. Namun, SPA tidak menjabarkan lebih lanjut mengenai lokasi pasti dan dana pembangunan reaktor riset tersebut. Sebagaimana dilansir AFP, reaktor tanpa daya ini biasanya digunakan untuk penelitian, pembangunan, dan tujuan pendidikan lainnya. Kini, Saudi masih bergantung pada minyak dan gas alam untuk memenuhi kebutuhan daya yang meningkat pesat juga desalinasi air. Saudi sendiri berencana membangun 16 reaktor nuklir dalam kurun waktu 2 dekade mendatang dengan total biaya $80 miliar, di tengah kekhawatiran mengenai proliferasi nuklir di Timur Tengah. Sidarun, pendataan relokasi warga terdampak gempa dan tsunami Palu, Sulawesi Tengah ditargetkan rampung sebulan ke depan. Menko Polhukam Wiranto mengatakan pemerintah tengah mendata daerah yang masuk zona merah atau daerah yang tidak bisa ditinggali kembali setelah gempa dan tsunami yang menghantam Palu dan sekitarnya pada 28 September lalu. CNN Indonesia melansir. Penentuan lokasi itu juga harus disiapkan dengan matang karena menyangkut hak guna bangunan milik warga. Nantinya, kepengurusan HGB itu menjadi wewenang Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau BPN. Karena itu, perencanaan ini sangat penting untuk bisa mempercepat pembangunan di wilayah yang aman. Sementara daerah yang masuk zona merah, lanjut Wiranto, akan dialihkan sebagai lahan hijau. Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Janggola, mengatakan daerah yang masuk zona merah, sejauh ini luasnya sekitar 300 hektar dengan jumlah 14.400 kepala keluarga yang terdampak. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syederun Komite Nasional Keselamatan Transportasi akan melakukan investigasi lebih lanjut terkait penyebab kerusakan pesawat Lion Air PK-LKP dalam 4 penerbangan terakhirnya. Kerusakan terjadi pada airspace indicator atau penunjuk kecepatan. CNN Indonesia melansir. Kepala Subkomite Investigasi Kecelakaan Penerbangan Nur Cahyo Utomo mengatakan kerusakan airspace indicator itu didapat setelah pihaknya mengunduh data dari perekam data penerbangan atau flight data recorder milik Lion Air CT610 yang sudah ditemukan. Lion Air PKLKP sendiri sebelum jatuh saat terbang menuju Pangkal Pinang dari Jakarta diketahui terbang dari Denpasar menuju Jakarta pada malam sebelumnya. Selain penyebab kerusakan airspeed indicator, Nur Cahyo menambahkan KNKT juga akan meneliti lebih jauh bagaimana pilot menerbangkan PK-LKP selama mengalami kondisi airspeed indicator bermasalah. Syederun Menteri Keuangan Uni Eropa meminta Italia mengubah anggaran 2019 sebelum tenggat waktu yang ditetapkan minggu depan agar sesuai ketentuan Uni Eropa. Di lain pihak, Roma bersikukuh bahwa rencana defisit yang disengketakan tidak akan berubah. CNN Indonesia melansir. Italia bentrok dengan Uni Eropa bulan lalu ketika menyajikan rancangan anggaran 2019 yang menunjukkan peningkatan defisit struktural sebesar 0,8% dari PDB tahun depan. Angka defisit ini melebihi ketentuan Uni Eropa yang membatasi defisit tidak lebih dari 0,6% PDB. Syederun Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama akan membentuk Satuan Tugas Penanganan Masalah Penyelenggaraan Umrah. Nota kesepahaman pembentukan Satgas ini dibahas bersama lintas kementerian dan lembaga. Kontan melansir. Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Arfu Hatim mengatakan nota kesepahaman ini akan melibatkan sejumlah kementerian diantaranya Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selain itu, akan dilibatkan juga pihak Otoritas Jasa Keuangan OJK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Dalam focus group discussion, turut dihadiri oleh utusan dari masing-masing kementerian lembaga negara. Menurut Arfi, nota kesepahaman ini diperlukan untuk meningkatkan komitmen dan koordinasi dalam melakukan penanganan masalah umrah. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang, edisi Selasa 6 November 2018. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syederalun, wassalam.